Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah, Zat yang Maha Kuat, Maha Adil, Maha Bijaksana, yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi, dan yang akan memusnahkan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan. Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Zat yang selalu kita ikrarkan dengan kalimat mulia, La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat memuji Alhamdulillah. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim pada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, akhlaknya oleh Sang Pencipta Allah, dan juga manusia yang telah diberikan salam hormat langsung oleh Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya dan dijadikan ibadah untuk orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar kalau kita membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf di awal pertemuan, dan ini di semua pengajian saya sampaikan, bagi teman-teman yang mau menyoting, saya harap untuk izin dulu. Dan kalau ada shootingan pun itu adalah konsumsi pribadi atau mungkin hanya dipakai pribadi, bukan untuk diupload di YouTube. Ini perlu disepakati dulu, karena terlalu banyak orang sekarang yang mengambil ceramah-ceramah saya lalu disalahgunakan. Kami hanya mengizinkan untuk mengambil dari web resmi www.khalidbasalama.com, hanya resmi, dan itu pun tidak boleh dikomersialkan. Kalau sudah buka channel kemudian komersialkan, ngambil keuntungan dari sana, kami tidak izinkan dan berarti tidak halal. Ini penting, karena disalahgunakan sekarang. Akhirnya sengaja buat judul-judul yang mengkritik, yang bisa membuat konflik-konflik dan pemahaman yang disalahfahami oleh sebagian orang, akhirnya saya jadi disorotin gitu ya. Kalau teman-teman niatnya mau ilmu, ambil ilmu. Ambil ilmu dan cukup dikonsumsi pribadi. Semua boleh merekam, saya izinkan, tapi rekaman untuk pribadi. Kalau untuk dikomersialkan, teman-teman, ini jangan. Dakwah ya. Jangan dikomersialkan gitu kan. Silakan sebar untuk manfaat tentunya. Ini yang saya garis bawahi. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Karena terlalu banyak orang begitu. Sampai pernah ada beberapa materi yang saya sampaikan belum diedit, itu udah diupload gara-gara di-shooting diam-diam. Dan akhirnya ada beberapa hal yang mungkin, bisa saja saya manusia, ada keliru saya sampaikan nama orang misalnya. Lalu di tim kami edit dulu gitu kan. Ini enggak, maka langsung diupload. Atau mungkin ada pertanyaan yang memang sensitif, khilafiyah, sehingga akhirnya saya jelaskan, lalu disorotilah, jadi masalah lagi gitu kan. Jadi tolong mengerti teman-teman sekalian, kalau ada yang merekam, rekam konsumsi pribadi dan bukan untuk dikomersialkan, itu penting. Kalau mau ngambil ceramah silakan ambil di web resmi ya. Baik, kita lanjutkan kajian sirah kita. Dan kajian sirah ini sudah masih dalam masalah perang Khaybar. Dan yang terakhir kita bahas bagaimana pelajaran-pelajaran yang diambil dari perang Khaybar itu sendiri. Ada kurang lebih 6 poin yang saya jelaskan. Allah maha benar atas segala janjinya, ini pelajaran pertama, dan pernyataannya, dan dalam pernyataannya serta setiap muslim semestinya meyakini dan hanya menjalankan apapun yang diperintahkan serta menjauhi apapun yang dilarang, saat meninggal dunia pasti akan masuk surga. Diambil dari pelajaran bahwasanya baginda Nabi SAW itu dijanjikan oleh Allah pada saat kesepakatan Hudaybiyah kalau beliau akan menang, beliau akan tembus benteng Khaybar. Tetapi Nabi SAW ikhtiar, bukan duduk manis di Madinah kemudian tidak keluar bentuk pasukan, tidak. Beliau keluar, pergi ke Madinah, bentuk pasukan, kemudian keluar ke Khaybar, jalan, jauh perjalanannya. Kemudian pada saat pun tiba di Khaybar, beliau sempat kena jarinya dengan anak panah Yahudi, ada beberapa sahabat yang mati syahid, ada suka dukanya, baru kemudian menang. Tapi janji Allah benar, cuman masuk dalam masalah ikhtiar manusia. Karena memang Allah SWT memberikan kepada kita sistem yang kita lalui di muka bumi ini. Seperti teman-teman lagi lapar, kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah hilangkan lapar saya. Apakah tiba-tiba lapar kita hilang? Tentu tidak. Ada proses, karena Allah ciptakan sistem di muka bumi, ada prosesnya. Kita harus dapat makanan, kunyah, telan, diproses dengan usus, baru kemudian laparnya hilang. Itu sunnatullah. Tetap juga akan hilang laparnya, tetapi proses. Gitu kan? Itu penting. Teman-teman sekarang suka dengan pagi hari seperti ini misalnya. Lalu berdoa sama Allah, ya Allah datangkan malam. Tiba-tiba malam datang? Gak mungkin kan? Karena sunnatullah malam ada waktunya. Ada orang bilang, ya Allah matikan saya. Dia gak akan mati karena kalau ajalnya belum datang. Karena Allah sudah tentukan sistem itu. Nah kita harus paham, janji Allah benar, tidak akan salah. Tapi dia turun ke muka bumi dengan proses yang sudah ada, sistem yang sudah ada. Jadi jangan putus asa dengan doa. Kalau kita ikhtiar berdoa, jangan putus asa. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis berhubungan dengan masalah doa, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Pasti Allah akan terima doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, "Wakaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang tergesa-gesa itu?" Kata Nabi SAW, yaqulu da'utu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia bilang, saya sudah berdoa, tapi Allah belum kabulkan. Lalu dia tinggalkan doa itu. Baru satu kali, dua kali berdoa, sudah mau berharap Allah langsung segera kasih. Tidak, teman sekalian. Kita sakit, kita berdoa, ya Allah sembuhin. Allah kabulkan. Bagaimana caranya? Allah mudahkan kita ketemu dokter yang cocok, resep yang cocok, dosis obatnya ada. 3 hari, seminggu, sebulan, baru kita sembuh. Itu juga sama, janji Allah benar. Gitu kan? Jadi kita harus tahu janji Allah benar dan berjalan sesuai dengan sistem yang telah Allah ciptakan. Jelas sampai sini ya? Ini poin penting. Pelajaran kedua, kemenangan akan selalu berada di pihak muslimin asal mereka bertakwa. Jumlah dalam jihad tidak penting. Biar 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi kalau mereka benar, Allah akan berikan kemenangan. Dan selalu saja dalam sejarah tidak pernah pasukan muslimin lebih banyak daripada pasukan kafir. Umumnya lebih sedikit. Seperti contoh perang Khaybar yang kita sedang bahas. Perang Khaybar, ini tentu saya review pelajaran terakhir kita ya. Kita belum masuk pelajaran hari ini. Maka jumlah muslimin yang keluar dari Madinah itu 1.400 orang. Kurang lebih 1.395 orang. Karena ada yang sempat tidak ikut, gitu kan, 4 orang. 4 orang atau 5 orang, 4 orang satunya munafik, 4 orangnya muslim. 1.395 orang ini teman-teman bersama Nabi SAW sedang menghadapi 10.000 orang pasukan Yahudi. 10.000, lebih dari 10.000 malah. Ada riwayat yang menjelaskan sampai 14.000, artinya jumlah muslimin hanya 10%. Tapi berhasil mengalahkan Yahudi dan setiap benteng mereka tembus. Dan orang Yahudi tidak berani menyerang atau menghadapi Nabi SAW. Jadi kemenangan pasti di tangan orang-orang beriman. Dan bukan karena masalah jumlah, juga peralatan. Tapi masalahnya ketakwaannya seseorang. Patuh gak sama Allah? Ikhlas gak? Yang ketiga, pelajaran dari Khaybar, keburukan akhlak dan perilaku kaum Yahudi yang telah dipaparkan oleh Allah yang Maha Perkasa. Jadi memang orang-orang Yahudi teman-teman sampai hari kiamat akan selalu buruk. Mereka cinta dunia berlebihan. Mereka bisa menipu walaupun keluarganya sendiri dengan alasan mengejar urusan dunia. Apalagi kalau cuma sekian muslimin, gitu kan? Jadi mereka suka memanipulasi data dan sudah kita ceritakan beberapa hal-hal. Seperti misalnya ada beberapa Yahudi, kalau masih ingat saya sampaikan yang lalu, mereka keluar dari benteng Khaybar, lalu mereka bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, ada apa dengan kamu? Dia bilang, saya datang dari benteng yang kuat, pasukannya banyak, makanannya banyak, ya, dan seterusnya. Lalu kata Nabi SAW, apa kau mau nakut-nakuti saya? Allah telah janjikan saya pasti menembus benteng kalian. Apa kata Yahudi tersebut? Kami juga tahu. Dalam kitab Taurat kami sudah disebutkan, kalau kami tidak mengikuti Anda sebagai Nabi terakhir, maka kami akan diusir dari kota Madinah, kami juga akan diusir dari Khaybar. Jadi mereka tahu kebenaran. Ini kan kebobrokan ya. Tahu kalau ini racun, tetap diminum. Tahu kalau ini salah, tetap ngotot jalan. Nah itu sifatnya orang Yahudi. Dan itu tidak bisa berubah sampai hari kiamat. Itu sudah sistem. Sudah satu kejadian yang Allah sudah patok memang seperti itu. Karena Allah tahu buruknya mereka. Maka Allah ceritakan kepada kita tentang ciri-ciri mereka. Maka Nabi SAW mengatakan Allah pasti janjikan. Dan dia mereka mengatakan iya benar. Lalu kata Nabi, untuk apa kamu datang? Dia bilang, saya datang untuk minta jaminan. Yang penting saya aman sama keluarga saya. Saya tidak peduli dengan mereka nih. Orang-orang Yahudi yang lain, saya tidak peduli. Kalau perlu saya tunjukkan kepada Anda tempat masuk ke benteng ini. Maka beberapa benteng Yahudi kan sempat tembus gara-gara pengkhianatan sebagian mereka. Ini sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Kemudian yang keempat teman-teman, jihad adalah sumber kekuatan dan kemuliaan muslimin. Saat mereka meninggalkannya, maka mereka akan terpuruk dalam penghinaan. Jadi sampai pada tingkat seperti sekarang di Myanmar, kaum muslimin dibantai, disembelih, dibakar Quran, enggak ada yang bergerak. Akhirnya jadi terhina sebenarnya. Bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin seperti satu jasad, ya. Kalau sakit, jari kita kena pisau, maka seluruh demam, seluruh tubuh akan demam. Enggak boleh, kita dalam Islam enggak ada rasis lagi, enggak ada lagi batas suku, batas negara. Ini orang bule, ini orang Arab, ini orang Asia, enggak ada dalam Islam. Syahadat saudara saya muslim. Berarti satu jasad. Kalau sakit di sana, kita di sini sakit, demam semua rasanya. Harusnya begitu. Tapi lihat bagaimana pada saat jihad ditinggalkan, masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Mestinya pemimpin-pemimpin muslim sekarang itu sepakat menyelamatkan, tidak ada alasan lagi ini. Orang tiap hari masjid dibakar, tiap hari Quran dibakar, ditinggalkan. Ini salah, gitu kan? Satu sisi ada juga orang yang semangat jihad tapi salah jalannya. Seperti orang yang saya pernah ceritakan, bom sana sini. Di bom Indonesia, di bom negara-negara Islam. Ini salah teman-teman sekarang. Hanya karena alasan di situ ada orang kafir. Baik, 2-3 orang kafir mati, tapi orang Islam berhasil dicap dengan teroris lah, segala macam hal. Dan dia dihitung memberontak dengan pemerintah setempat. Nggak boleh dalam Islam ini. Jadi kita harus betul-betul berada di sumber jihad yang benar. Ya. Harus benar, diantaranya jihad akan menjadi fardu ain atau fardu kifayah ataupun sunnah dalam kasus yang akan saya ceritakan. Yang pertama, dia akan jadi fardu ain kalau wilayah itu dikuasai oleh penjajah. Kayak kasus-kasus dulu Indonesia dikuasai oleh Belanda, dikuasai oleh Jepang, sekarang Palestina dikuasai oleh Israel. Ini wajib fardu ain. Harus membela, ngusir musuh keluar. Enggak ada pilihan. Bisa perang atau enggak bisa perang, belajar harus fardu ain. Yang kedua, kalau pemimpin muslim setempat mewajibkan. Kayak misal Presiden Indonesia mengatakan jihad lawan misalnya Myanmar. Harus kita ikut semua laki-laki. Panggilan jihad membela agama dari pemimpin yang resmi, ya. Kemudian yang ketiga, kalau seorang muslim berada di satu wilayah konflik, dia lagi berangkat ke satu wilayah, ternyata terjadi di situ wilayah ada konflik antara muslim sama kafir. Dia enggak boleh keluar ini. Karena haram hukumnya lari dari kancah peperangan. Tidak ada sifat pengecut bagi seorang muslim. Karena teman-teman sekalian, mati akan datang kalau ajal datang. Bukan karena antum sedang berada di satu lokasi atau satu keadaan. Kita di kancah peperangan, atau lagi tidur di rumah, atau lagi duduk di masjid, atau lagi ngobrol sama teman. Kalau ajalnya datang, mati pada saat itu. Malaikat maut tidak lihat kamu dalam keadaan apa. Gitu. Tapi dia akan cabut di saat waktu yang sudah Allah tentukan. Kalau begitu kenapa harus takut mati? Udah pasti-pasti kita akan mati kok. Di kancah peperangan atau tidak. Tapi kalau dalam kondisi jihad, pahalanya lebih besar. Bisa mati syahid, bisa masuk surga tanpa hisab, bisa. Segala macam hal yang dialami. Maka perlu diketahui teman-teman, kalau kita masuk di satu wilayah konflik, kita tidak sengaja lewat, ternyata pas pesawatnya dibajak misalnya. Atau terjadi masuk ke wilayah perang, kayak waktu terjadi perang dunia misalnya, gitu kan. Sekarang kan alhamdulillah aman, tapi umumnya dulu terjadi perang dunia. Kita ke sana perang, di sana kita perang. Masuk di wilayah konflik, muslim sama kafir sedang berperang, kita enggak boleh lari. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, hindari 7 dosa yang membinasakan, 7 dosa besar. Di antaranya salah syirik, salah durhaka sama orang tua, sihir, ya. Kemudian ada lari dari medan perang. Masuk dalamnya. Kemudian makan harta riba, makan harta anak yatim, dan mabuk, ya. Ada masuk di dalamnya, tapi yang jelas ini lari dari kancah peperangan, masuk dalamnya. Dia akan menjadi fardu kifayah, wajib tapi gugur bagi yang tergugurkan dengan adanya sebagian sudah melakukan, namanya fardu kifayah. Seperti kalau sholat jenazah. Kalau ada jenazah teman-teman, kemudian sudah ada yang sholati di antara kaum muslimin, maka yang lain sudah gugur hukumnya. Tapi kalau ada jenazah, enggak ada yang sholatin, wajib kita sholatin. Ini namanya fardu kifayah, gugur bagi yang lain. Seperti misal kalau ada yang masuk di masjid ini, dia telat, lalu dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu orang yang jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain gugur hukumnya. Karena sudah dijawab, ini namanya fardu kifayah. Nah, kasusnya sama dengan teman-teman kita di Palestina. Bagi penduduk setempat, hukumnya fardu ain. Tapi bagi kita dari luar, namanya fardu kifayah. tercukupkan dengan adanya muslimin di sana. Kita bantu dengan yang lainnya. Kita bantu dengan doa, dengan materi, dengan segala macam. Yang ketiga, jihad bisa jadi sunnah. Tidak kewajiban. Seperti misal, wilayah muslimin lagi aman, tidak ada masalah. Tapi ada perbatasan antara muslim sama kafir, perbatasan yang perbatasan ini mungkin bisa konflik, mungkin bisa konflik. Lalu ada orang mau dapat pahala ribat. Siapa tahu terjadi konflik, maka dia coba ikut gitu. Itu hukumnya sunnah. Dia sunnah saja. Dan ini kata Nabi SAW, ribatu yawman fisabilillah khairu minat dunia wa ma fiha. Berjaga-jaga di perbatasan antara muslim sama kafir, satu hari saja, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Tapi yang jelas, jihad ada teman-teman sekalian dalam Islam. Dan ini perang suci, menjaga kehormatan agama Allah. Dan ini sudah kita jelaskan dari kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, jihad juga termasuk sumber rezeki. Kalau teman-teman ikuti ceramah saya yang saudaraku ini rahasia rezekimu, ada 15 kiat saya sebutkan dan sekarang saya buat ceramah baru, saya tambahkan dengan yang ke-16 masalah jihad. Karena di jihad ada ghanimah, ada harta rampasan perang dan itu halal bagi muslimin. Semua peralatan perangnya musuh itu jadi ghanimah, dibagi-bagi untuk para mujahidin. Itu namanya ghanimah. Kata Nabi SAW, telah diharamkan ghanimah untuk nabi-nabi sebelumku dan dihalalkan untukku. Sebelum Nabi SAW, kalau ada nabi-nabi yang berperang, maka semua harta yang ditinggalkan dalam bentuk materi ya, itu yang semua ditinggalkan oleh musuh dikumpulin, kemudian nabinya berdoa, lalu turun petir dari langit membakarnya. Tapi setelah Nabi SAW diutus, maka jadi halal ghanimah itu. Boleh diambil, maka dia menjadi sumber. Makanya banyak sahabat yang menjadi kaya pada saat negeri Persia diekspansi Islam ke sana. Mereka ditawarkan Islam, mereka tidak mau, akhirnya terjadi peperangan dan pada saat mereka kalah, wilayah Persia, Irak, Iran, Afghanistan semua itu, Rusia runtuh di tangan sahabat mujahidin dan mereka dapat banyak sekali harta ghanimah pada saat itu. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Saya mendapatkan sepotong dari karpetnya Kisra." Itu untuk cukup untuk duduk dia dengan istrinya, dia bisa jual 60 ribu dinar. Saking mahalnya, gitu kan. Jadi banyak sekali. Jadi memang dia jadi sumber penghasilan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, Yahudi Khaybar dan Fadak menjadi budak muslimin dan mereka terusir di zaman Umar bin Khattab. Dan ini sudah kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu ya. Jadi karena mereka kalah perang, mereka ditawarkan Islam, mereka nolak. Ditawarkan bayar upeti, mereka nolak. Pada saat mereka tetap milih peperangan dan mereka kalah, mereka menjadi hamba sahaya dalam Islam. Dan sunnahnya kita tentu mendidik para hamba sahaya, kita bebasin. Kita tahu kalau orang berhubungan badan suami istri di Ramadan, di tengah hari Ramadan, batal puasanya, maka kafarahnya dendanya selain tobat kepada Allah, dia bebasin budak, kalau enggak ada dia puasa 2 bulan berturut-turut, kalau enggak bisa baru kemudian dia memberikan makan 60 orang miskin. Kita tahu orang sumpah misalnya, dia mengatakan demi Allah, gitu. Kemudian dia salah dengan sumpahnya. Jadi dia sudah azam sumpah tadi, bayar kafarah, bebasin budak. Kalau enggak bisa, maka puasa 3 hari. Kalau enggak ada, kalau enggak bisa pun dia memberikan makan atau pakaian 10 orang miskin. Jadi memang pembebasan budak dalam Islam itu ada. Dan ada hukumnya sendiri. Kita kalau kembali kepada buku, ada buku-buku fikih ada namanya hukum raqabah. Dan pada saat Nabi SAW menembus Khaybar dengan kekuatan, maka seluruh Yahudi yang ada pada saat itu, yang mau tinggal, maka mereka menjadi budak muslimin, hamba sahaya. Dan ternyata mereka berkhianat lagi pada saat itu. Berkhianat di zaman Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab pun mengusir mereka. Karena ada satu muslim dibunuh di situ, di Khaybar, dan Umar minta pembunuhnya, mereka tidak mau. Maka akhirnya Umar bin Khattab mengepung dengan pasukan muslimin yang besar, lalu kemudian mengusir mereka dari Khaybar. Itu kurang lebih akhir bahasan kita yang lalu, dan kita akan masuk sekarang teman-teman, kejadian setelah pembebasan Khaybar. Nabi SAW terus mengutus pasukan atau mengirim pasukan dalam menghukum suku-suku Arab yang terlibat dalam Perang Ahzab. Kalau masih ingat saya pernah jelaskan kalau yang ikut, Perang Ahzab yang surah nomor 33 dalam Al-Quran adalah bergabungnya pasukan-pasukan seluruh yang benci Islam di Jazirah Arab. Dimotori oleh orang-orang Yahudi Khaybar. Makanya pada saat Khaybar runtuh, maka otak mereka ini sudah rusak, sudah hancur. Tapi masih ada suku-suku yang memang tadinya pergi Madinah ikut-ikutan, menyerang Madinah. Maka Nabi SAW punya strategi perang. Semua yang pernah menyerang Madinah, diserang. Dihukum. Gitu kan? Diserang lalu disampaikan, tawarkan Islam. Nolak, jizya. Nolak, diperangi. supaya menunjukkan kemuliaan Islam. Begitulah dulu di zaman Nabi SAW. Maka di antaranya yang Nabi SAW utus adalah yang pertama, Sariyah. Sariyah ini teman-teman pasukan kecil, jumlahnya 3-100 orang. 3-100 orang. Dan ini Nabi SAW sering lakukan dalam peperangan-peperangan. Walaupun musuhnya besar, beliau mengutus Sariyah, banyak Sariyah. Sariyah ini pasukan-pasukan kecil, 3-100 orang. Bisa 3 orang, bisa 10 orang, bisa 15, bisa 30, tergantung. Di antaranya contoh yang Nabi SAW kirim Sariyah Tu'bah namanya. Sariyah Tu'bah ini dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau jadi pemimpinnya. Itu terjadi di bulan Sya'ban tahun 7 Hijriah. Nabi SAW mengirim Sariyah yang bernama Tu'bah pada bulan Sya'ban tahun 7 Hijriah yang dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghukum suku Hawazim. Salah satu suku yang ikut untuk menyerang Madinah di Perang Ahzab. Tapi Hawazim berhasil melarikan diri karena mereka punya beberapa mata-mata, mereka tahu muslimin datang, mereka lari. Dan ini subhanallah sifatnya orang-orang kafir. Pada saat orang Islam aktif, aktif dalam membela agamanya, mereka lari ketakutan. Karena beda targetnya. Umat Islam masuk kancah peperangan, target pertama mati dulu. Bagaimana dia bisa mati syahid? Kalau mujahid itu ikhlas, begitu masuk perang, dia gak mau pulang ke rumahnya itu. Dia bagaimana mati dulu? Gitu kan? Kenapa pernah saya bilang teman-teman, kasus proses mati bisa berbeda-beda. Tapi mati itu cuma satu. Misal, saya pernah kasih contoh kalau ingat. Orang ditabrak kereta api, kepalanya hancur. Orang naik pesawat meledak, terbakar api. Orang yang naik kapal laut tenggelam, dimakan ikan. Orang yang mati di atas ranjang. Ini sebenarnya prosesnya berbeda-beda. Tapi mati itu cuma satu. Karena mereka semua cuma rasakan sakaratil maut. Proses dicabutnya ruh. Yang ditabrak kereta api gak lagi bilang, aduh kepala saya sakit. Gak ada lagi. Dia cuma tahu malaikat mau cabut ruhnya, mau badannya hancur, mau tidak habis, enggak ada urusan. Makanya orang kalau sudah mati mau ditendang, mau diiris, enggak ada, dia enggak bisa buat apa-apa karena proses ruh saja yang penting. Ini penting digarisbawahi supaya tidak boleh ada seorang laki-laki muslim menjadi pengecut. Harus berani. Karena mati itu prosesnya berbeda, tapi dia satu saja sebenarnya. Gitu kan? Orang yang terbakar di atas pesawat tadi kebakaran, orang yang makan ikan, dicabik-cabik ikan, dia tidak rasa lagi sakit itu. Dia cuma tahu malaikat maut cabut ruhnya. Dan proses cuma dua. Orang mukmin ruhnya akan keluar, kata Nabi SAW, lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kalau dia orang kafir atau fasik, akan sulit keluar dari tubuhnya karena bertebaran ruhnya. Lalu malaikat mencambuk dengan keras wajah dan bokong mereka. Lalu ditarik dengan keras, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik sehingga berantakanlah bulu domba itu. Cuma itu saja prosesinya. Jadi ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Makanya para sahabat kena paham poin apa yang saya jelaskan ke Bapak Ibu sekarang, mereka gak pernah takut sama sekali. Dan perbedaan dasar antara pasukan Islam sama pasukan Muslim, walaupun jumlah Muslim sedikit, targetnya mati dulu. Bayangkan orang kalau duel, orang kalau berperang mau mati. Cuman dia cari mati. Dia akan menyerang semaksimal mungkin, kan gitu. Itu yang dimaksud. Dan orang kafir beda. Mereka berharap perang, tapi mereka bisa pulang hidup. Kalau kita enggak. Pulang hidup itu berarti menang. Kalau mati, habis semua pasukan, berarti menang. Dua-duanya menang, enggak ada kalah. Gitu. Tapi mati adalah target utama. Pada saat itu Umar bin Khattab berhasil tiba di suku Hawazim, tapi sudah hilang. Enggak ada lagi suku itu, sudah hilari semuanya. Maka Umar bin Khattab pun kembali. Lalu kemudian Umar bin Khattab melalui suku Khuth'um. Suku ini juga pernah terlibat dalam perang Ahzab. Salah satu sahabat berkata kepada Umar, bila engkau ingin, aku akan tunjukkan tempat Khuth'um yang bisa sekalian diserang. Karena Hawazim gak ada, kita serang aja nih Khuth'um. Sama juga, terlibat juga kok. Umar berkata, tidak demi Allah. Rasulullah SAW tidak memerintahkan kecuali ke Hawazim. Lihat di sini, bagaimana seorang muslim patuh pada pemimpin. Wajib teman-teman sekalian. Wajib. Seseorang kalau sholat, wajib patuh sama imamnya. Pemimpinnya. Harus. Imam ruku-ruku, sujud-sujud. Dia suka gak suka harus. Kalau dia langgar, batal sholatnya. Seorang istri, wajib patuh sama suaminya. Selama bukan maksiat. Keluar izin, ini izin, semua harus izin. Wajib patuh. Bentuk kepatuhan kepada Allah. Seseorang lagi safar, kata Nabi SAW, apa? Kalau tiga orang safar, janganlah tiga orang safar kecuali sudah tunjuk salah satu jadi pemimpin. Dia bilang berhenti, berhenti. Dia bilang jalan, jalan. Ikuti dia. Kita tahu dalam peperangan ada panglima perang, harus dipatuhi. Dia bilang serang-serang, dia bilang enggak-enggak. Gitu kan? Jelas sekali. Kemudian juga kita tahu dalam pemimpin negara, selama bukan memerintahkan maksiat, maka wajib dipatuhi. Enggak boleh seseorang itu keluar atau dikenal dengan khuruj, ya. Keluar dari masalah pemerintahan yang resmi sementara memang dia tidak boleh. Dan ini dia teman-teman, perlunya dalam Islam patuh ini supaya rapi kehidupan. Dan tidak boleh kita cengkal. Perhatikan di sini Umar bin Khattab saking tegasnya, bukan hanya sekedar mengejar ghanimah. Sebagian ahli sejarah mengatakan suku Khuth'um ini sebenarnya lebih lemah dari Hawazim. Pasti kalau diserang oleh Umar, pasti menang dan pasti dapat ghanimah. Ghanimah dibagi untuk mujahidin. Dia akan dapat harta. Jadi pada saat ya dia menyerang pun dia akan dapat, tapi dia enggak lakukan. Kenapa? Karena Nabi SAW suruh ke Hawazim saja. Jangan yang lain. Patuh. Ingat, pelanggaran itu teman-teman ada dua. Melanggar itu ada dua. Melanggar peraturan yang sudah ditentukan, masuk kantor jam 7 pagi, keluar jam 5 sore, ada orang datang jam 9, melanggar. Jelas itu. Pakai baju hitam, dia pakai baju putih, melanggar, jelas. Tapi ada yang kedua, pelanggaran yang orang banyak tidak tahu. Melakukan apa yang tidak disuruh. Nah, itu pelanggaran. Ini kalau dalam ibadah biasa kita sebutkan dengan bid'ah, gitu kan? Pelanggaran. Enggak disuruh tapi dilakukan. Enggak apa-apa. Enggak, bukan. Enggak boleh enggak apa-apa ini. Umar bin Khattab sini enggak disuruh ke Khuth'um, dia enggak mau lakukan. Padahal bisa saja. Tapi ini pelanggaran, teman-teman. Saya kerja di kantor, saya dikasih ini meja kamu Khalid, ini komputer kamu ya. Ini tembok sudah warna begini, ada kayunya. Terus saya bilang gini, kayaknya enggak bagus nih kayu. Saya ganti aja deh, saya pasang keramik. Panggil tukang, pakai duit saya sendiri ya. Panggil tukang, bongkar, ganti keramik. Pemilik perusahaan tidak mau itu. Meja ini sudah dikasih begini ukurannya. Gak bagus, saya potong aja deh. Mejanya begini aja. Kenapa? Kan ini lebih bagus. Lebih cocok buat saya. Pelanggar. Kan itu. Melanggar bukan? Nah iya, makanya ini penting teman-teman. Melanggar itu termasuk kalau mengerjakan yang tidak diperintahkan. Makanya jawaban sebagian orang, gak apa-apa, ini bagus. Gak bisa. Rasul, utusan Allah gak kerjain. Kamu melanggar. Kalau gak mau ya sudah, terserah saja. Yang penting sudah diingatkan, kan gitu. Itu cara memahaminya. Makanya Umar merasa, di sini Umar bin Khattab mengatakan tidak. Rasulullah suruh ke Hawazim. Kalau saya ke Khuth'um, walaupun menang, melanggar Rasulullah SAW. Rasulullah tidak suruh. Gitu. Yang kedua, sariyanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, bulan Syaban tahun 7 Hijriah, Nabi SAW mengutus ke suku Khuzara dan suku Kilab. Saria ini berhasil mengalahkan kedua suku tersebut dan membawa ghanimah yang sangat banyak pulang ke Madinah. Dan kita lihat di sini teman-teman sekalian, Rasulullah SAW mengutus dalam Saria orang-orang terdekatnya. Banyak orang berpikir Abu Bakar sama Umar disuruh enggak sih sama Nabi? Suruh. Berperang, mertuanya, gitu kan? Perang, pimpin malah, disuruh mimpin, gitu kan? Yang ketiga, sariyanya Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhu majma'in. Ini ke Fadak, ya, tempatnya orang Yahudi juga. Nabi SAW lalu mengutus Bashir radhiyallahu anhu berjumlah 30 orang ke suku Murrah yang dipimpin oleh Al-Harith bin Auf. Jadi dia ke suku Fadak, kemudian dia disuruh oleh Nabi SAW ke suku Murrah dan jumlahnya cuma 30 orang. Tapi subhanallah, pasukan yang tulus karena Allah itu umumnya diberikan kemenangan oleh sang pencipta Allah. Dan suku Murain dipimpin oleh Al-Harith bin Auf yang dulunya pernah menasihati Uyayna bin Muhsin, kepala suku Gatafan, agar jangan ikut campur masalah penyerangan Muslim ke Khaybar. Masih ingat kisah Uyayna si bodoh? Hah? Ya? Yang waktu Nabi SAW mau nyerang Khaybar, kemudian dia membela Yahudi sampai akhirnya sudah kalah, gitu kan? Sudah kalah Yahudi, masih negosiasi sama Nabi, minta harta. Ya, akhirnya Nabi mengatakan, saya akan kasih kamu satu gunung di padang pasir sana. Ambil aja. Tapi itu kita tidak kembali lagi menjelaskan, karena Uyayna kisahnya ada. Sudah kita jelaskan yang lalu. Yang jelas teman-teman sekalian, pasukan ini, karena suku Murrah ikut dalam perang Ahzab, maka Nabi SAW tetap menghukumnya. Hanya saja suku Murrah telah berjaga-jaga dan berhasil mengepung 30 sahabat, dan Bashir radhiyallahu anhu terluka dan sempat menyelamatkan diri ke benteng Yahudi Fadak, yang pada saat itu di bawah naungan muslimin. Karena mereka punya kesepakatan ya sama muslimin, mereka bayar jizya pada saat itu. Dan berhasil selamat waktu itu, dan seorang sahabat lainnya berhasil melarikan diri ke Madinah dan memberitakan kekalahan Sariyah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara sisa pasukan hanya 28 orang. Maaf, sisa 2 orang, yang 28 orang mati terbunuh. Kejadian ini sempat membuat Arab-Arab Badui tamak menyerang Madinah, namun mereka masih belum berani, gitu kan. Yang keempat, Sariyah Ghalib bin Laith radhiyallahu anhu. Ghalib bin Laith radhiyallahu anhu ini dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, juga masih sama tahun 7 Hijriah. Nabi SAW mengutus 130 orang yang dipimpin oleh Ghalib bin Laith radhiyallahu anhu ke suku Tha'labah. Suku Tha'labah ini suku-suku Arab juga yang ikut terlibat di Ahzab. Ghalib sangat berhati-hati pada saat itu karena dia sudah ambil pelajaran dari kejadiannya Bashir, yang tadi 30 orang, 28 terbunuh, cuma 2 yang selamat. Itu semua kenapa? Karena suku-suku Arab ini sudah tahu akan diserang, maka mereka menjaga di jalan-jalan yang jauh dari sukunya, kemudian menyerang tiba-tiba muslimin. Tapi Ghalib cerdas, dia sudah tahu kejadian, ambil dari Bashir. Maka dia pun pada saat itu, Ghalib memerintahkan agar setiap sahabat bersama selalu dengan 2 orang, dan mereka saling mengenal, baik dengan gerakan maupun nama, sehingga tidak saling serang saat menyerang musuh dan pada saat malam hari sudah gelap. Ghalib radhiyallahu anhu bercerita, malam itu aku coba mengintai dari sebuah tempat agak tinggi agar bisa melihat mukiman musuh, dan ternyata mereka lagi siap-siap menyerang Madinah keesokan paginya. Jadi ternyata suku ini memang mau, Tha'labah ini mau menyerang Madinah. Maka dia bilang, saya pun naik ke tempat tinggi, saya mengintai, lihat dari jauh, malam hari gelap. Tiba-tiba saja aku baru sadar kalau aku sedang berada di sebuah rumah, di sebelah rumah salah seorang dari suku ini. Ya. Pemilik rumah berkata pada istrinya, yang aku sempat dengar suaranya, sesungguhnya malam tidak ada bayangan hitam ya di atas bukit. Yang itu, kok sekarang ada bayangannya? Jadi si Ghalib cerita, dia mau ngintai, dia gak sadar kalau sebenarnya tempat yang dia sedang ada itu adalah di sebelahnya ada rumah masyarakat suku Tha'labah ini tadi. Suku itu ya. Maka kata Ghalib, saya mendengarkan orang di sebelah bukit yang sedang saya ada itu berkata pada istrinya, di atas bukit ini kayaknya tadi gak ada bayangan, kok sekarang seperti ada bayangan, ada orang gitu. Ghalib berkata, aku pun tidak bergerak karena khawatir ketahuan sementara kami akan menyerang malam itu. Sepemilik rumah berkata pada istrinya, ambilkan busur dan anak panahku, aku akan memastikan itu manusia atau bukan. Ghalib berkata, orang itu lalu memanahku dan aku terluka di lenganku, tapi aku berusaha tidak bergerak. Ia masih penasaran, dia berkata lagi sama istrinya, demi Allah, aku yakin tidak meleset, panahanku pasti kena betul, tapi biar aku pastikan lagi. Lalu ia memanahkan lagi yang kedua kalinya, tepat kena di lenganku yang kedua kalinya, bersebelahan antara anak panah dengan anak panah yang keduanya, robek dan keluar darah, dan aku berusaha untuk tidak bergerak. Orang itu berkata lagi, demi Allah, kalau itu sesuatu yang bernyawa pasti dia akan bergerak. Pada malam itu terjadilah, karena kejadian ini, akhirnya Ghalib, orang itu tidur, Ghalib pun berhasil pergi, dan dia sudah bisa tahu kira-kira kekuatan musuh ada berapa orang. Dan setelah dia pastikan jumlah mereka, sudah dipastikan juga mereka istirahat semuanya, maka Ghalib pun pada saat itu menyuruh pasukannya untuk menyerang pada malam itu. Mereka menyerang dan berhasil memenangkan peperangan serta membawa banyak sekali hewan ternak dan tawanan perang. Pada saat selesai perang, ada seseorang dari suku Tha'labah tadi yang bernama Mirdas bin Nuhaik, yang terlihat oleh Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Jadi waktu itu perintahnya sama-sama ya, muslimin jangan pisah, di malam hari kita akan serang tiba-tiba. Itu pesannya Ghalib. Setiap orang harus teman, kenal temannya. Kalau perlu dia pakai nama lain tidak masalah, yang penting dia tahu gerak-gerik temannya, pakaiannya dia tahu. Jadi dia enggak boleh pisah. Selalu berpegangan 2 tangan, berdekatan terus 2 orang. Karena ini mau nyerang malam-malam gelap, jangan sampai salah serang ya, temannya sendiri yang diserang pada saat itu. Maka pada waktu muslimin menang berhasil membuat kacau mereka karena di malam hari, Mirdas bin Nuhaik ini adalah salah satu dari suku Tha'labah itu. Dia terlihat oleh Usama bin Zaid dan orang itu terus saja menghina dan mencaci maki Islam juga Nabi SAW. Orang ini sambil melihat musuh muslim, apa muslim masuk, dia berusaha lari, nyelap-nyelip di antara rumah-rumah yang ada, kemudian dia menghina, ya, menghina Islam, menghina Nabi SAW. Maka Usama bin Zaid mengejarnya. Sementara orang itu lari. Pada saat Usama menemukannya, Usama duel dengannya. Usama berduel dengannya. Terus saja duel dengan Usama dan para sahabat menyaksikan, orang-orang menyaksikan sampai orang itu berhasil dipukul tangannya oleh Usama berdarah, jatuh pedangnya. Waktu sudah jatuh pedangnya, Usama angkat pedang. Biasa orang sudah duel dalam kondisi gerakan sudah lebih cepat, maka akan ditebas oleh Usama. Tiba-tiba orang ini bilang, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Si Mirdas ini. Gitu kan? Maka Usama bin Zaid bingung, ini bunuh atau enggak nih? Ini tadi orang ini nyerang saya, gitu kan? Dan kalau bukan karena saya nangkis, saya sudah dibunuh sama dia. Ah, Usama bilang ini orang bohong, ditebas sama Usama. Matilah si Mirdas ini, gitu kan? Pendamping Usama, kan Usama tadi kan si Ghalib bilang, ingat dua orang ya, ada temannya dari orang Ansar bilang, "Wahai Usama, bagaimana engkau membunuhnya sementara ia sudah mengucapkan syahadat?" Kata Usama, "Sungguh ia mengucapkan karena takut dengan pedangku. Jelas ia tadi menghina Islam, menghina Nabi SAW, menyerangku." Bayangkan teman-teman sini, kalau kita berhadapan sama musuh, jelas-jelas dia berusaha bunuh kita, tangkis, serang, dan seterusnya. Terus sudah susah payah kita kalahkan. Begitu mau ditusuk, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Enak benar orangnya. Dia tahu dengan syahadat gak bisa dibunuh kan. Maka simpang siurlah informasinya. Ini Usama benar atau salah nih? Ini kalau dia sudah bunuh, dia bunuh orang sudah syahadat. Berarti bunuh muslim. Dosa ini, enggak boleh. Maka pada saat tiba pasukan di Madinah, pada saat pasukan tiba ke Ghalib, kepimpinan perang, lalu menceritakan kasusnya Usama. Ghalib lalu memanggil Usama dan bertanya, "Bagaimana engkau bisa membunuhnya, hai Usama, sementara dia sudah mengucapkan, 'La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.'" Usama menjawab hal yang sama. "Sungguh ia terus mengolok-olok Islam. Dia mengolok Nabi SAW. Dia mengucapkan kalimat itu karena takut dengan pedangku. Tadi dia serang, saya tangkis. Saya serang, dia tangkis. Sekarang dia kalah. Lalu dia syahadat. Dia cuma mau selamat dari pedang." Ghalib lalu bingung. Juga tidak tahu harus bilang apa. Dia panglima perang. Tidak boleh ambil keputusan. Karena kalau seseorang membunuh muslim tanpa sebab, hukumnya kan dia dipenggal. Ya kan gitu? Kan ada hukum syar'i. Ada orang berantem sama muslim yang lain tanpa sebab, hanya emosi-emosian, lalu dia bunuh. Hukumnya kisos. Dia juga harus dipenggal. Ghalib bingung, ini Usama dihukum atau enggak nih? Maka Ghalib pun bingung. Lalu dia membiarkan masalah tergantung sampai tiba di Madinah. Dan mereka menceritakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW panggil Usama bin Zaid di depan para pasukannya pada saat itu. Lalu Nabi SAW bertanya, "Wahai Usama, bagaimana engkau bisa membunuh seseorang yang sudah mengucapkan, 'La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah'?" Usama menjawab, "Wahai utusan Allah, sungguh ia terus mengolok-olok Islam dan anda juga diolok-olok. Dan ia mengucapkan kalimat tersebut karena takut lihat pedangku, ya Rasulullah. Jelas-jelas dia tadi serang saya, dia berusaha membunuh saya. Kalau saya tidak nangkis, maka saya sudah mati. Maka saya tahu dia mengucapkan itu hanya karena takut dengan pedang." Maka Nabi SAW, teman-teman, memberikan kepada kita sebuah instruksi penting. Berlaku hukum sampai hari kiamat. Kata Nabi SAW, "Wahai Usama, apa kau belah dadahnya sampai kau tahu dia mengucapkan benar atau tidak?" Tanda tanya. Usama bilang, "Diam." Ya. Usama diam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, ia benar-benar terlihat mengucapkan kalimat itu karena pedang sudah diarahkan ke arahnya." Nabi SAW mengatakan lagi, "Apakah engkau membelah dadahnya sampai engkau mengetahui bahwasanya dia benar atau tidak? Wahai Usama, di mana kau akan menghindar dari hukuman Allah dengan kalimat 'La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah' yang sudah diucapkan sama dia? Kalau Allah tanya kau hari kiamat, dia sudah syahadat, kenapa kau bunuh? Kau akan jawab yang sama? Maka Allah akan tanya yang sama. Apa kau sudah belah dadahnya sampai kau tahu?" Kata Usama, Nabi SAW terus mengulangi kalimat tersebut. "Wahai Usama, apa kau belah dadanya, kau tahu dia jujur atau tidak? Wahai Usama, apa kau belah dadanya sampai kau tahu dia jujur atau tidak?" Terus Nabi SAW ulangi. Kata Usama, "Aku terus ya merasa takut dalam hatiku masuk sampai aku berpikir dosaku tidak akan dimaafkan pada hari itu, dan aku berharap aku bisa masuk ke kuburan dan tidak hidup lagi. Jadi karena takutnya begitu. Semenjak kejadian tersebut, Usama tidak pernah ikut serta dalam peperangan melawan muslimin. Semenjak kejadian itu tidak pernah, karena Usama bin Zaid hidup di zaman Ali bin Abi Thalib waktu terjadi perang dengan Muawiyah dalam Siffin. Juga Usama hidup di zaman peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Aisyah, perang Jamal, gitu kan? Tapi Usama bin Zaid tidak pernah mau ikut-ikutan pada saat itu, dan setiap kali diajak untuk bergabung maka dia mengatakan, aku tidak akan pernah mengangkat pedangku lagi setelah kejadian Mirdas. Mirdas kan syahadat tadi, gitu kan? Dari mana dia tahu ini jujur atau tidak? Berarti teman-teman sekalian, hukum zahirnya orang, yang itu yang kita nilai. Orang ini mengaku muslim, ya sudah. Dia syahadat, dia jujur, enggak, bukan urusan kita. Hukumnya hukum yang kelihatan. Ngerti itu? Bukan yang lain. Berada tugas kita untuk mengorek-ngorek hatinya orang, kita enggak tahu. Orang kasih kita, atau kita kasih orang, terus kita mau nilai orang ini ikhlas enggak sih? Bukan urusan kita ikhlas. Urusannya Allah, sama dia sama Allah. Kita enggak tahu itu. Demikian seorang muslim tidak boleh menyakiti apalagi sampai membunuh saudaranya muslim kecuali dengan hak Islam, seperti orang berzina setelah nikah dan kepergok dalam melakukannya. Itu pun yang menghukumnya adalah pemerintah setempat. Juga ia tidak boleh membunuh, teman-teman sekalian, kecuali dengan kasus-kasus berikut ini. Seperti misal, ya, dia diserang tiba-tiba oleh perampok, atau dia sedang membela kehormatannya, hartanya, keluarganya, ya, kan? Atau dia masuk di kancah peperangan dan dia tidak tahu apakah itu muslim atau kafir, sehingga dia membunuhnya dengan cara salah. Maka itu pintu-pintunya, gitu kan? Tapi kalau selain ini hukumnya haram, tidak dibolehkan. Yang kelima, Saria Bashir ibn Sa'ad kepada suku Murrah. Setelah Bashir dikalahkan sebelumnya, tentu tadi dikalahkan karena dia punya tadi 30 orang, ya kan? Kemudian kan terbunuh 28. Si Bashir berhasil lolos pulang ke Madinah. Maka Nabi SAW utus lagi kembali Bashir. Setelah ia sembuh pulih dari lukanya pada bulan Syawal tahun 7 Hijriah, Nabi SAW mengutusnya kembali ke suku Murrah yang telah mengalahkannya dan membunuh sahabat-sahabatnya yang 28 orang. Kali ini Nabi SAW mengutus Bashir radhiyallahu anhu dengan kekuatan 300 personel perang. Tadi cuma 30, sekarang 300. Bashir radhiyallahu anhu akhirnya berhasil mengalahkan suku Murrah dan menawan sebagian besar dari mereka dan mendapatkan banyak sekali harta rampasan perang. Melihat kejadian tersebut, kepala suku Murrah yang bernama Harith bin Auf berfikir, dan ia akhirnya mendatangi Uyaina, kepala suku Gatafan, dan mencoba meyakinkannya bahwa sungguh perkara Muhammad sudah jelas akan menguasai seluruh kepulauan Arab. Baru saja 2 bulan dia berhasil, 2 bulan baru berhasil kami bunuh 28 orang sahabatnya. Ternyata dia sudah bisa mengutus pasukan lebih besar dan mengalahkan suku kami. Quraisy sudah berdamai dengannya. Khaybar sudah ditaklukkan. Maka betul-betul Muhammad telah menjadi pemimpin di Jazirah Arab. Lalu dia bilang, bagaimana Uyainah kalau kita berdua menuju ke Madinah dan menyatakan masuk Islam? Uyainah tadi yang dapat gelar yang pertemuan yang lalu kita katakan si bodoh yang diikuti oleh sukunya. Maka keduanya pun akhirnya datang ke Madinah untuk menyatakan masuk Islam. Namun di tengah jalan, keduanya bertemu lagi dengan salah satu tokoh Arab yang bernama Farra bin Hubairah. Farra bin Hubairah. Jadi Al-Harith ibn Auf dengan Uyainah sudah niat mau ke Madinah masuk Islam. Karena tahu kekuatan Nabi ini sudah besar. Mereka takut. Karena memang jiwanya mereka militer, maka mereka takut kalau dikalahkan. Mereka mau masuk Islam gara-gara itu. Di tengah jalan mereka bertemu dengan satu orang tokoh Arab yang lain namanya Farra bin Hubairah. Sudah dekat dengan Madinah. Waktu itu Farra ini menyembah berhala, tapi dia lakukan umroh. Dan saya sudah bilang teman-teman, orang-orang Jazirah Arab mengenal Allah, ya. Mereka tahu Allah pada saat itu, termasuk Quraisy. Tapi mereka berbuat kemusyrikan. Mereka menyembah berhala, dijadikan perantara antara benda mati itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Hai Muhammad, kalau kau tanya kepada orang-orang Arab itu, orang Quraisy, orang-orang Arab Jazirah Arab, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengurus matahari dan bulan? terbit di pagi hari, matahari dan malam hari bulannya, mereka akan mengatakan Allah. Jadi mereka tahu Tuhan Allah, gitu kan? Lalu ditanya, kalau gitu kenapa kalian sembah berhala-berhala ini? Untuk apa patung-patung ini? Kalian buat-buat sendiri, kalian ukir sendiri, diberikan nama Hubal, apalah, Lat dan Uzza dan seterusnya. Maka mereka, Allah kekalkan dalam Al-Quran, mereka bilang, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Sementara Allah tidak butuh perantara benda mati. Enggak butuh benda mati. Allah SWT menyuruh kita meminta langsung. Kalau orang masih hidup, teman-teman, saleh, hidup, orang tua kita, guru kita, kita mengatakan doain saya boleh. Orang masih hidup, tapi orang sudah mati, dia butuh kita, gitu kan? Dia butuh untuk kita doakan. Farrah bin Hubairah bertanya kepada keduanya, kepada Al-Harith bin Auf dengan kepada Uyainah bin Muhsin, mau kemana kalian berdua? Mereka bilang, kami akan masuk Islam dan menjadi pengikutnya Muhammad. Farrah berkata, sabar dulu, aku akan menuju ke Mekah untuk umroh dan melihat keputusan Quraisy. Bila Quraisy siap-siap menyerang Madinah, maka tunggu siapa yang menang. Kalau Muhammad menang, maka kita jadi pengikutnya. Saya juga mau ikut. Tapi kalau Muhammad kalah, kita jadi pengikutnya Quraisy. Untuk apa kita jadi pengikutnya Muhammad? Tetap aja kita seperti sekarang, gitu kan? Dan kita tetap menjadi kepala-kepala suku. Uyainah dan Harith, subhanallah waktu itu, bagaimana syaitan menghadang mereka di tengah jalan, gitu kan? Maka mengatakan pendapat yang baik. Kalau begitu kita tunggu saja. Saat Farrah tiba di Mekah dan selesai dari umrohnya, maka ia sempat bertanya kepada tokoh-tokoh Quraisy, apa keputusan kalian tentang kesepakatan kalian dengan Muhammad? Quraisy menjawab, sungguh kami hanya berdamai sesaat saja dengan Muhammad agar kami bisa mengatur strategi menghabisi Muhammad dan para pengikutnya. Pada saat itu secara kebetulan, kepala suku Bakar namanya Naufal. Kepala suku Bakar namanya Naufal bin Muawiyah Ad-Da'ili. Ad-Da'ili. Sekali lagi, pada saat itu kebetulan ada kepala suku Bakar yang hadir namanya Naufal bin Muawiyah Ad-Da'ili, yang merupakan sekutu Quraisy di kesepakatan Hudaybiyah. Saya reviewkan kembali, teman-teman kalau ingat, waktu itu ada kesepakatan Hudaybiyah, Nabi SAW damai dengan Quraisy 10 tahun tidak ada peperangan. Enggak boleh saling menyerang, gitu kan? Siapa yang masuk ke agama yang murtad dari muslimin menuju ke Mekah enggak boleh diambil, gitu kan? Tapi siapa yang datang dari Mekah diusir keluar, gitu kan? Harus dikembalikan ke Mekah. Seperti itu ada kesepakatan beberapa yang sudah kita jelaskan yang lalu. Lalu termasuk dalam kesepakatan adalah suku manapun dari suku Arab mau bersekutu dengan Quraisy, silahkan iklankan sekarang. Siapa yang mau bersekutu dengan muslimin, silahkan iklankan sekarang. Maka suku Bakar bersekutu dengan Quraisy. Dan ada suku yang lain namanya suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini bersekutu dengan muslimin, kan gitu. Farrah pada saat itu, kebetulan ini ada tadi Naufal bin Muawiyah Ad-Da'ili hadir pada saat itu, kepala sukunya, kepala suku Bakar, dia hadir, dia dengar pembicaraan itu. Maka dia pun rupanya mengatur strategi, si Naufal ini, dia mengatur strategi untuk bisa mengacaukan kesepakatan. Dia kemudian mengutus pasukannya untuk menyerang suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah adalah sekutu Nabi SAW, sekutu muslimin. Maka Bakar menyerang Khuza'ah pada saat itu. Farrah yang tadi, yang jadi bahasan kita ini, dia melihat hal tersebut, maka ia pun mengambil kesimpulan bahwa kesepakatan Hudaybiyah hanya dusta saja dan Quraisy menipu muslimin. Maka ia pun balik kepada Uyainah dan Harith dan menceritakan keadaan Mekah, tapi dia merekayasa mengatakan, sungguh Quraisy akan menyerang Madinah, maka kalian tidak usah masuk Islam. Serentak Uyainah dan Harith mengatakan, kalau begitu kita tunda keislaman kita. Pada saat itu, sangat banyak syariah yang diutus oleh Nabi SAW dan baik besar maupun kecil, dan umumnya berhasil dan sukses. Namun, yang penting adalah pada saat bulan Syawal, tahun 7 Hijriah ialah terjadi yang namanya Umrah Qadha. Umrah Qadha. Dan kita akan bahas ini teman-teman sekalian. Umrah qadha, umrah kita sudah tahu ibadah umrah yang lima rukunnya, niat, ihram, kemudian tawaf, sa'i dan tahallul. Kalau haji ditambah rukun yang keenam, wukuf di Arafah. Nabi SAW waktu keluar kesepakatan Hudaybiyah teman-teman sekalian, niatnya keluar 1400 orang dari Madinah mau umrah kan gitu. Lalu orang-orang Quraisy kan nahan, enggak boleh. Kalian boleh masuk Mekah tahun depan. Tahun ini enggak boleh. Yang sempat Umar bin Khattab merasa kecewa, marah, mau menyerang Mekah gitu kan. Tapi akhirnya Nabi SAW mengatakan tidak bisa. Allah belum perintahkan kita, gitu kan. Nah, tahun depannya, ini kan dari tadi satu tahun ini untuk Nabi balik ke Madinah, Nabi kirim pasukan-pasukan menyerang Khaybar, menyerang suku ini, menyerang suku itu. Tahun depan sudah saatnya muslimin masuk ke Mekah. Namanya umrah qadha. Qadha berarti yang dilakukan setelah penundaan. Pada bulan Syawal, tepatnya tahun 7 Hijriah, setelah lewat satu tahun dari masa kesepakatan Hudaybiyah, yang berarti muslimin boleh masuk Mekah hanya 3 hari. Nabi SAW mengajak muslimin untuk ikut menunaikan ibadah umrah qadha tahun itu. Maka keluarlah bersama muslimin, bersama Nabi SAW yang seluruh yang ikut di Hudaybiyah, kecuali yang telah mati syahid di Khaybar atau wafat sebelum masa itu. Jumlah mereka tidak mencapai lagi 1400, tetapi ada 600 orang yang baru bergabung dari Madinah yang bukan dari ahli Hudaybiyah. Nabi SAW memerintahkan agar seluruh pasukan membawa senjata lengkap pada saat itu. Membawa senjata lengkap. Abu Bakar radhiyallahu anhu sempat bertanya, wahai utusan Allah, bukankah kesepakatan antara kita sama Quraisy masuk Mekah tanpa senjata dan tidak perang? Nabi SAW mengatakan, benar. Dan ini hanya berjaga-jaga atas pengkhianatan. Seluruh senjata akan kita letakkan di luar wilayah haram. Nanti kalau kita sudah dekat dengan Mekah, senjata kita taruh semua di luar. Nanti ada yang jaga. Kita masuk Mekah dalam kondisi tidak ada senjata. Tapi perjalanan harus pakai senjata. Jangan sampai ada yang berkhianat nih. Muslim harus cerdas. Di sini sebuah poin saya bilang. Muslim harus cerdas dan jeli. Sebagaimana sabda Nabi SAW, mukmin itu harus cerdas dan jeli. Tidak mungkin kita begitu saja mempercayai musuh dan tetap berjaga-jaga dan berhati-hati. Karena kebanyakan, bukan cuma kebanyakan, hampir semua pengkhianatan yang terjadi selama sejarah muslim sama kafir, itu selalu yang berkhianat orang kafir. Gak pernah muslimnya. Semua dari zaman Nabi SAW sampai hari ini, kalaupun ada kesepakatan, muslim selalu bersangka baik. Sudah sepakat, ya sudah. Sama dengan teman-teman kerjasama bisnis di perusahaan atau berteman. Kita seringkali jujur, sudahlah. Sudah tahu gitu. Umumlah, percaya. Kalau mereka enggak. Maka sebuah pelajaran penting dari kejadian di sini, Nabi SAW memberikan pelajaran kita tidak boleh percaya 100% pada musuh dan harus berjaga-jaga. Tetap kita di atas kesepakatan, tapi berjaga-jaga. Saat muslimin tiba dan akan memasuki wilayah haram, Quraisy melihat muslimin pakai senjata. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, bukankah kesepakatan antara kita masuk Mekah tanpa senjata dan tanpa perang? Lalu kenapa kau membawa senjata? Kata Nabi SAW, kami tetap dalam kesepakatan kami. Semua senjata kami akan kami letakkan di luar wilayah haram. Seluruh senjata muslimin dijaga oleh 200 orang sahabat yang akan bergantian menunaikan ibadah umrah, dan mereka setiap saat bisa memasuki Mekah dan membagikan senjata kepada muslimin kalau orang Mekah berkhianat. Jadi rupanya dari kurang lebih hampir 2000 orang sahabat yang pergi umrah bersama Nabi SAW, itu 200 jaga senjata di luar wilayah haram, selebihnya masuk ke Mekah. Kalau terjadi pengkhianatan di Mekah, maka 200 ini siap membawa senjata bagiin ke teman-temannya. Seperti itulah. Quraisy saat itu berharap permasalahan umrah muslimin segera selesai dan tidak perlu berita umrah mereka tersebar ke kepulauan Arab karena sahabat sudah masuk. Dan perlu teman-teman tahu juga ya, waktu kita bahas masalah kesepakatan Hudaybiyah, Quraisy berusaha menjaga muslimin pada saat itu agar jangan masuk wilayah haram. Kenapa? Karena kalau sudah masuk wilayah haram, orang Quraisy juga tahu tidak boleh membunuh orang yang berihram. Mereka pun yakin itu. Dan aib besar di Jazirah Arab kalau orang sedang haji atau umrah lalu diserang. Memalukan sekali. Makanya Quraisy tidak berani. Dan Nabi SAW di sini mengatakan, kita masuk haram tapi tanpa senjata. Senjata taruh di luar, tapi senjata dijaga 200 orang. Seperti itulah. Makanya orang-orang Quraisy ini juga setuju akhirnya. Karena masuk wilayah haram tidak pakai senjata. Abu Sufyan pada saat itu, pemimpin Quraisy, memerintahkan agar seluruh penduduk Mekah keluar dari Mekah. Dan ia menyuruh agar disebarkan berita bahwa muslimin dari Madinah menderita penyakit kuning yang menular. Ya. Mendengar berita tersebut, maka hampir seluruh masyarakat Mekah keluar dari kota Mekah karena takut terjangkit penyakit muslimin. Sebenarnya ini strateginya saja Abu Sufyan. Karena dia waktu bilang, ayo keluar dari Mekah, biarkan muslimin saja yang di Mekah. Gitu. Supaya jangan ada yang interaksi, jangan ada orang yang baru masuk Islam. Tapi rupanya orang-orang Mekah banyak gak mau keluar. Ini kan dari Madinah juga banyak kerabat mereka. Gitu kan? Mereka juga mau transaksi, mau jual barang. Maka Abu Sufyan sebarin berita. Ini yang datang sekarang, hampir 2000 orang semua berpenyakitan. Menular. Kalau kalian mau tinggal silakan, kena penyakit. Gitu kan? Akhirnya mereka keluar. Mendengar berita tersebut, maka hampir ya, seluruh Mekah keluar dan mereka naik di atas-atas bukit. Yang tinggal di Mekah hanya sebagian tokoh-tokohnya seperti Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Muawiyah dan yang lainnya. Muslimin saat memasuki Mekah heran melihat tidak ada orang. Maka mereka pun memasuki Mekah dalam keadaan aman, mereka bertakbir, mereka bertahlil, mereka tawaf, serta menyelesaikan umroh mereka dengan rasa aman memang. Karena memang tidak ada manusia pada saat itu. Cuma ada 2-3 orang saja di Mekah. Nabi SAW sudah 7 tahun tidak memasuki Mekah pada saat itu setelah hijrah ke Madinah. Dan beliau SAW sangat gembira. Apalagi melihat masuk dengan muslimin. Mereka terus saja bersyukur pada Allah yang maha mulia pada saat itu. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu. Nabi SAW sudah 7 tahun tidak memasuki Mekah. Maka beliau pun SAW sangat gembira dengan muslimin dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW mendengar bahwa terdapat isu tidak benar kalau muslimin kena penyakit kuning yang menyebarkan, ya, penyakit kulit yang berwarna kuning yang mematikan. Maka beliau bersabda memerintahkan kepada para sahabat mengatakan Allah akan merahmati siapapun yang menunjukkan kekuatannya pada hari ini. Jadi perlu teman-teman tahu ya, penyakit kuning itu membuat orang kulitnya rusak, badannya lemah, memang menular. Seperti itulah zaman itu ya. Sekarang bagaimana caranya agar bisa muslimin menunjukkan isu itu tidak benar? Kalau ngomong mungkin orang tidak percaya, apalagi orang-orang sudah banyak keluar. Tapi perlu diketahui, masyarakat Mekah waktu itu mereka tinggal di sekitar gunung-gunung. Karena mereka sambil lihat rumahnya, mereka sambil lihat usahanya, tokonya ditutup selama 3 hari kan gitu. Mereka sambil lihat, bagaimana caranya supaya muslimin bisa membantah isu itu. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat untuk mereka mau tawaf, semoga Allah merahmati siapapun yang menunjukkan kekuatannya hari ini. Bagaimana caranya kata para sahabat ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, perlihatkan pundak kanan kalian. Perlihatkan pundak kanan. Makanya orang kalau umroh kan laki-lakinya lipat. Ya, lengan kanannya kelihatan kan gitu. Sambil tawaf. Dan sunnahnya harwala. Harwala itu berlari kecil. Jadi seperti orang lagi olahraga. Gitu ya. Sambil lihatkan lengannya. Semua sahabat begitu. Hampir 2000 orang. Gitu kan. Semua lakukan itu. Maka orang-orang Mekah tuh lihat dari jauh, kayaknya mustahil orang-orang yang lagi sakit nih. Masa orang sakit begitu, kayak orang olahraga, tangannya kelihatan, kayak berlari kecil gitu kan. Maka dengan perilaku ini, orang-orang Quraisy pun mengetahui ini cuma strateginya Abu Sufyan. Ya. Akhirnya Allah bongkar sendiri kedoknya dia. Saat sedang tawaf, sahabat mulia namanya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu melantunkan syair yang masyhur. Dia mengatakan begini: Khallu bainal kuf khallu banil kuffari an sabili. Artinya, biarkan orang-orang kafir menentukan jalan hidupnya. Dan ini syair teman-teman, kalau zaman dulu kalau sudah diucapkan itu menjadi rebutan orang menghafal, karena kayak sesuatu media. Kalau kita sekarang media isu yang baik gitu loh. Maka kalau dia ucapkan ini, syair ini, orang akan hafal, orang akan sebutkan. Dia ucapkan dalam bentuk syair, dia mengatakan khallu banil kuffari an sabili, biarkan orang-orang kafir menentukan jalan hidupnya. Inni syahidtu anna annahur rasul. Sesungguhnya aku betul-betul bersaksi kalau Muhammad ini adalah utusan Allah. Haqqan wa kullul khairi fi sabili. Sungguh kebenaran bahwa semua kebaikan ada di jalannya, maksudnya jalan Nabi SAW. Nahnu qatalnakum ala ta'wili. Dan ini dikeraskan suaranya. Nahnu qatalnakum ala ta'wili. Maksudnya kami akan memerangi kalian sesuai instruksi. Nabi kami bilang perang, kami perangi kalian. Ini nantang ini. Ini kalimat nantang kalau dalam bahasa Arab. Kama darabnakum ala tanzili. Sebagaimana kami akan memerangi kalian sesuai dengan tuntunan Al-Quran yang telah turun. Darban yuzilul hamman wa yuzilul amman an maqili. Perang dan pukulan-pukulan kami, kalau kami perangi kalian, ini sambil tawaf ya. Sambil nunjukin tadi gayanya seperti olahraga, sambil dia lantunkan dengan suara keras. Pukulan dan perang dari kami akan menyebabkan kesedihan menimpa kalian selamanya. Wa yurhilul khalila an khalili. Dan perang kami pasti akan memisahkan kekasih dari kekasihnya. Saya tulis ini teman-teman, dan para ahli sejarah juga mengambil, mengatakan, saya nukil dari mereka tentunya, kalau syair Abdullah sebenarnya, kalau orang-orang Arab faham, ini adalah tantangan perang. Menantang perang. Artinya, walaupun kita sekarang sepakat, kalian macam-macam kami perang loh ini. Seperti itulah. Maka ini penghinaan untuk orang Quraisy. Kalau mereka diam, mereka tidak balas, berarti terhina. Apalagi ini syair akan menyebar gitu kan. Seakan-akan dia mengatakan kami akan memenggal kepala-kepala kalian, menghukum kalian, ya, membasmi kalian dan seterusnya. Umar bin Khattab menegur Abdullah bin Rawaha. Ada apa dengan wahai Abdullah? Apa yang engkau ucapkan? Umar menegur di sini karena dua hal. Yang pertama, waktu itu sedang tawaf. Semestinya lantunan syair tidak diucapkan. Yang diucapkan adalah zikir, doa. Itu teguran Umar. Yang kedua, kata ahli sejarah, teguran Umar kepada Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu jema'in, muslimin sedang tidak bersenjata. Jangan sampai nanti Quraisy tersinggung, tiba-tiba serang muslimin. Jadi masalah, untuk apa kau ucapin itu? Nabi SAW berkata kepada Umar, wahai Umar, sungguh aku mendengar apa yang diucapkan oleh Abdullah. Lalu Nabi SAW menghadap ke Abdullah sambil berkata, wahai Abdullah, ucapkan dengan suara keras, ganti syair-syairmu, La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa azza junda, wa hazamal ahzaba wahda. Ganti syairmu sekarang, sama sebenarnya, tantangan juga, tapi maknanya kalimat tauhid. Artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya, dia Esa. Dia selalu betul dengan janji-janjinya, dia menolong hambanya Muhammad. Dan dia juga yang akan mengalahkan pasukan-pasukan yang banyak. Dia memenangkan pasukannya dan dia akan mengalahkan pasukan-pasukan yang banyak. Lalu Abdullah pun melantunkan dan menjadilah sunnah sekarang. Sunnah orang kalau tawaf membaca ini. Nabi SAW lalu menyembelih domba dan ini sunnah juga dalam umrah. Serta dia wajib bagi haji tamattu dan qiran. Ya. Jadi teman-teman yang masih belum dikerjakan oleh banyak orang sekarang adalah melakukan hadyu. Apa itu hadyu? Sembelihan yang dilakukan pada saat umroh. Kita ketahui, banyak orang kita tahu cuma kalau haji saja kan. Padahal sebenarnya umroh juga itu sunnah, hadyu namanya. Ini sudah dua kali kita jelaskan. Kita jelaskan pada saat menjelaskan kesepakatan Hudaybiyah. Kan salah satu yang membuat orang-orang Quraisy akhirnya mau nego dengan Nabi, karena mereka lihat di pasukan di kalangan muslimin ada hadyu. Hadyu adalah hewan-hewan yang niat disembelih pada saat umroh di wilayah haram. Dan di lehernya dikasih tanda, biasanya kain warna merah atau apa, ini adalah hadyu. Tidak akan ditunggangi, memang begitu dibawa. Nah, ini termasuk sunnah Nabi SAW. Kalau haji, memang sudah jelas dalam dua jenis haji. Haji ada tiga macam. Ada haji ifrad, haji saja. Ini enggak ada kurbannya. Ada haji tamattu, umroh dan haji. Umroh dulu baru haji, namanya tamattu, artinya menikmati. Gitu kan? Maka ini ada kurbannya, kayak kita banyak Indonesia lakukan ini ya. Kita umroh dulu, terus ganti baju biasa, lalu kemudian kita haji. Nanti bayar kurban, gitu kan. Yang ketiga haji qiran. Haji qiran adalah haji dulu baru umroh. Dibalik, kalau tamat tuh umroh dulu baru haji. Nah qiran juga ini ada kurbannya. Nabi SAW waktu itu menyembeli 2 ekor domba di umrah beliau itu. Dan Nabi SAW lalu mengutus utusan ke Quraisy agar pintu Ka'bah dibukakan untuk beliau SAW juga muslimin. Tapi Quraisy nolak dan mereka berkata ini tidak ada dalam kesepakatan. Nabi SAW melihat kekakuan Quraisy dalam hal tersebut, padahal siapapun yang masuk Mekah boleh masuk Ka'bah kecuali muslimin, maka beliau SAW memerintahkan agar Bilal naik ke atas Ka'bah lalu azan dengan suara keras. Tadinya Nabi SAW cuma minta apa? Buka pintu Ka'bah, kami mau masuk. Selama ini Ka'bah gak pernah ditutup, waktu itu gak pernah ditutup, pintunya selalu terbuka. Dan dulu Ka'bah punya 2 pintu, teman-teman, pintu dari sisi yang sekarang ada dan sisi sebelahnya, ya. Jadi 2 sisi, jadi orang masuk keluar dari Zulu. Sampai zaman Nabi SAW, sampai zaman khilafah Islam segala masih begitu. Nanti terakhir-terakhir ini baru ditutup karena jumlah muslimin sudah terlalu banyak. Kalau dibuka malah jadi fitnah, gitu kan? Sekarang aja ditutup orang masih banyak curi kiswahnya, ya. Apalagi kalau dibuka mungkin ada yang pahat batunya nanti, gitu. Maka ditutup, gitu kan? Tidak dibolehkan dibuka. Tapi waktu itu Quraisy menutup untuk sahabat saja, enggak boleh muslimin masuk. Maka Nabi SAW buat perilaku yang lebih menjengkelkan mereka. Suruh Bilal naik ke atas. Bilal manjat, orang-orang Quraisy lihat, kenapa manjat tuh? Naik sampai ke atas, suruh azan. Bilal suara berteriak dengan suara keras gitu. Melihat kejadian tersebut, Bilal azan, selama ini Mekah tidak pernah ada suara azan keras. Baru kali itu, suara azan keras. Quraisy jadi terpukur, tetapi tidak bisa buat apa-apa. Karena mereka dalam kesepakatan damai, gak boleh ganggu. Ikrimah bin Abi Jahal berkata, sungguh sangat baik Abu Hakam, Abu Jahal, tidak melihat budak ini naik Ka'bah dan azan di atasnya. Abu Jahal kan sudah mati di perang Badar kan? Kata Ikrimah, ayah anaknya, Ikrimah bin Abi Jahal bilang, sungguh Abu Jahal bagus nih gak lihat ini. Kalau dia lihat pasti dia ngamuk nih. Ya. Dihukum nih budak, bisa-bisanya naik di atas Ka'bah. Bilang Bilal itu budak gitu kan. Demikianlah kesombongan Quraisy, ya. Tapi perlu kita tahu Ikrimah ini orang mulia, ya. Nanti dia masuk Islam. Dan dia termasuk dari 3 orang sahabat yang mati di salah satu perang di Yarmuk yang kehausan. Yang dia suruh saudaranya minum dulu. Ini Ikrimah radhiyallahu anhu. Nanti dia jadi sahabat yang mulia. Tapi pada saat itu belum masuk Islam. Pada saat muslimin akan meninggalkan Mekah setelah 3 hari menyembah Allah yang Maha Perkasa, Nabi SAW ingin menambah beberapa hari lagi. Ikrimah diutus oleh Quraisy untuk mengingatkan muslimin agar segera keluar dari Mekah. Nabi SAW berkata pada Ikrimah, bagaimana kalau engkau menjadi tamuku siang ini? Kata Ikrimah, aku tidak ada hajat dengan jamuan Muhammad Muhammad. Keluarlah segera dari wilayah dan kota kami. Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang memegang pimpinan Ansar, tidak sabar dengan kata-kata itu. Lalu dia bilang kepada Ikrimah, sesungguhnya ini adalah wilayah dan kota Nabi kami SAW. Nabi Muhammad SAW lalu menenangkan Sa'ad bin Mu'ad. Saya berkata, tidak boleh orang yang datang ke lokasi kita lalu kita mengganggunya dan memerintahkan agar muslimin segera meninggalkan Mekah pada saat itu. Saat meninggalkan Mekah, sebagian orang-orang bodoh Quraisy yang tidak mengetahui nilai dari kesepakatan berusaha menyerang muslimin. Mereka berkata, muslimin sudah selesai umrah, berarti kesepakatan sudah selesai, maka kita serang saja. Saat melihat mereka mendekat, Nabi SAW memerintahkan agar para sahabat bersiap-siap dengan senjata. Dan Quraisy pun baru tahu, ternyata ada sebagian dari Quraisy yang orang-orang bodohnya gak ngerti kesepakatan, itu mau menyerang muslimin. Maka Quraisy pun akhirnya ya menahan mereka. Karena Quraisy tahu ini gak boleh kesepakatan dan bahaya, muslimin juga bawa senjata, kita juga bisa kalah. Pada saat meninggalkan wilayah haram, Nabi SAW melihat ada seseorang bernama Abban bin Walid bin Mughirah. Baru saja masuk Islam, namanya Abban bin Walid bin Mughirah, yang baru saja masuk Islam. Nabi SAW berkata kepadanya, wahai Abban, mana Khalid bin Walid? Waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, sampaikan kepada Khalid bin Walid, dia sangat cerdas dan Islam tidak mungkin tersembunyi pada orang yang berakal seperti dia. Demi Allah, bila ia masuk Islam, maka kami akan memuliakannya dan menjadikannya sebagai pemimpin perang kami. Kata Nabi SAW kepada Abban. Abban ini sahabat dekatnya Khalid bin Walid. Gitu kan. Maka pada saat itu Abban lalu menyurat kepada Khalid bin Walid yang berbunyi, wahai Khalid, engkau punya akal cerdas dan sungguh Islam tidak tersembunyi pada setiap orang yang berakal sepertimu. maka kesini dan masuk Islamlah. Sesungguhnya Nabi SAW telah menyebutmu dan akan memuliakanmu juga menjadikanmu sebagai pemimpin pasukan. Saat itu Islam masuk ke dalam hati Khalid bin Walid, tapi ia belum masuk Islam. Dan ini juga teman-teman sebuah metode yang diterapkan oleh Nabi SAW dalam mendakwahi orang. Kita kalau mendakwahi orang, kita sesuaikan dengan kondisinya. Misal orang miskin, kita giurkan dia dengan hadiah misalnya, berikan makanan, minuman, itu boleh dalam Islam. Gak ada masalah. Dia orang punya jabatan, kita ajak masuk Islam dengan kita tawarkan jabatan yang sama. Ini boleh dalam Islam. Tidak ada masalah gitu. Itu boleh saja. Makanya orang yang bermasuk Islam namanya mu'allaf. Orang yang hatinya masih bisa pindah agama gitu. Pada waktu itu Amr bin As radhiyallahu anhu juga baru saja balik dari Ethiopia dan sudah masuk Islam di tangan raja Ethiopia yang bernama Najasyi. Amr bin As mengambil seluruh barang-barangnya lalu kemudian menuju ke Madinah. Khalid bin Walid, sahabat Amr, Amr bin As ini nanti kita bahas kisahnya setelah masuk Islam, orang yang luar biasa, punya kiprah yang sangat besar. Dia sama Khalid bin Walid, dua-duanya ini panglima perangnya Quraisy. Kalau perang kemana-mana ini selalu memimpin. Kita tahu Khalid bin Walid di perang Uhud yang sudah kita bahas dulu memimpin pasukan Quraisy dan berhasil mengalahkan muslimin, ya kan gitu. Yang jelas Amr bin As ini rupanya dia pernah diutus oleh orang-orang Quraisy menuju ke Ethiopia untuk menarik Ja'far bin Abi Thalib yang sudah masuk Islam dari Quraisy. Saya sudah pernah ceritakan masalah itu tentunya. Yang jelas teman-teman sekalian, Amr bin As rupanya masuk Islam di tangannya Najasyi. Dia heran, kok Najasyi ini masuk Islam? Ditanya sama dia, wahai Najasyi, anda raja, anda punya kekayaan, kenapa anda ikuti ajarannya ini? Kami aja tinggal di Mekah, kami gak ikutin ajarannya. Najasyi ingatkan, hai Amr, saya ini pendeta, saya tahu Injil, saya tahu kami sedang menunggu masa keluarnya Nabi, dan Muhammad itu Nabi. Maka Amr jadi masuk Islam dalam hatinya, mau masuk Islam. Dia kembali dari Ethiopia, dia kembali ke Mekah pas waktu tadi ada Umrat Qadha ini, gitu kan? Waktu Nabi SAW juga lagi bicara, kirim surat melalui Abban atau beritakan dari Abban kepada Khalid bin Walid. Lalu Amr bin As pulang ke Mekah, ngambil seluruh hartanya, dia mau ke Madinah, mau masuk Islam. Khalid bin Walid ketemu dengan sahabatnya Amr, ditanya, wahai Amr, mau ke mana kamu? Kata Amr, mau ke Madinah. Kata Khalid, apa kamu sudah meninggalkan agama nenek moyangmu? Kata Amr, tidak. Tapi aku sudah masuk Islam. Dia bilang iya, dan aku akan masuk Islam. Aku sudah masuk Islam, karena dia masuk Islam di tangannya Najasyi. Amr lalu menceritakan banyak hal tentang Islam kepada Khalid bin Walid dan bagaimana Raja Najasyi sendiri yang dikenal kuat di Afrika masuk Islam padahal belum pernah bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Khalid pun akhirnya mengiklarkan masuk Islam di tangan Amr. Juga masuk Islam Uthman bin Talha yang merupakan sahabat Amr dan Khalid di tangan Amr bin As radhiyallahu anjumain. Saat ketiganya hijrah di awal tahun 8 Hijriah ke Madinah dan Nabi SAW melihat ketiganya datang, maka beliau pun bersabda sambil berkata, telah datang kepada kalian pemuda-pemuda terbaiknya Quraisy. Terimalah berita gembira, kemenangan di tangan kita. Karena tiga-tiga ini panglima perangnya Quraisy, ahli strategi perangnya. Khalid bin Walid kita tahu setelah masuk Islam Nabi berikan julukan apa? Pedang Allah yang terhunus, karena enggak pernah kalah. Gitu kan? Kemudian Amr bin As dikenal dengan orang yang sangat cerdas dalam strategi perang. Bayangkan dengan pasukan sedikit 8.000 orang sekian bisa menembus Mesir dan Afrika pada saat tahun 20 Hijriah di zaman Umar bin Khattab, gitu kan? Begitu pula dengan sahabat mereka tadi yang ketiga. Ini juga Uthman bin Talha adalah orang yang terkenal dengan strategi-strategi perangnya. Nanti kan kita lihat banyak kiprahnya juga yang di setelah masuk Islam dalam pembebasan kota Mekah sekaligus juga dia akan diberikan wewenang oleh Nabi SAW. Pada bulan Jumadil Awal tahun 8 Hijriah datanglah mayoritas suku Khuza'ah dan mengikrarkan keislamannya di hadapan Nabi SAW. Dan ini bahasan kita sampai sini teman-teman sekalian. Bagaimana beberapa syariah yang dikirim oleh Nabi SAW pada saat selesai Khaybar dan bagaimana Umrat Qadha juga selesai. Dan nanti kita akan membahas ke depan bagaimana surat-surat Nabi SAW yang dikirim kepada raja-raja dunia pada saat itu. Ada di antara mereka yang menolak, ada di antara mereka yang terima. Dan juga bagaimana pengkhianatan suku Bakr yang merupakan sekutu Quraisy yang akan menyerang Khuza'ah. Dan akhirnya gara-gara ini pemicu penyerangan ke Mekah. Dan akhirnya Nabi SAW akan bebaskan kota Mekah nantinya. Allahu a'lam. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. dan juga semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima dengan kemahamurahnya sang pencipta Allah selama ajal kita belum datang. Dan semoga Allah SWT mengganti juga dengan kemahamurahnya semua kesalahan yang pernah kita kerjakan. Dan kita mendoakan agar seluruh wilayah di Indonesia ini, terutama Jakarta, diberikan pemimpin yang adil, Muslim, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga semoga Allah memberikan hidayah Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan kita untuk kembali kepada Islam dan Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara Islam yang lain. Dan kita mendoakan agar seluruh saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di manapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan hati juga dengan jiwa kita. Dan saya yakin Allah dengan maha melihatnya dan maha mendengarnya, sekarang sedang melihat dan mendengar kita, agar menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, menyatukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, berasal dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.